Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara penonton Percik Perenungan dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Percik Perenungan. Dan sejumlah tema menarik telah kita bahas sebelum-sebelumnya, dan hari ini tentunya tidak kalah menarik. Dan kita akan berbicara mengenai hidup adalah kreativitas. Tadi di awal Mas Haryamba menggelitik kita dengan lagu Kus Plus yang sangat menarik. Indonesia dicerminkan oleh Kus Plus, sebuah lautan, lautnya bahkan terbuat dari kolam susu, kemudian batang bahkan kalau ditancapkan juga menjadi sesuatu yang harusnya jadi bermanfaat. Tetapi apakah surga yang telah ada di tanah kita membuat kita harus berpangku tangan? Apakah, pertanyaan selanjutnya, kita sebenarnya bisa membuat surga itu menjadi lebih indah, lebih bermanfaat, dan bisa dirasakan oleh banyak orang? Dan apakah surga itu sebenarnya kalau kita elaborasi lebih jauh, kita lebih kreatif, bisa lebih kita manfaatkan ke depannya? Kita akan diskusikan itu dengan tema hidup adalah sebuah kreativitas. Dan untuk membahas hal tersebut telah hadir dua orang narasumber. Di sebelah kiri saya tentunya guru kita bersama, Ustadz. Assalamualaikum, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabarnya sehat walafiat, baik-baik, sama pemirsa juga insya Allah sehat walafiat. Dan hari ini kita akan cerita tentang kreativitas, ya Ustadz. Ya. Saudara pasti kita sudah mengenal, beliau adalah Letkol TNI Angkatan Udara Dr. Haji Kemal Syah MAG. Dan selanjutnya selain Ustadz Kemal, kita sudah kedatangan saudara kami Bapak Khairul. Assalamualaikum Pak Khairul. Waalaikumsalam. Terima kasih sudah hadir di TVRI dan di Percik Perenungan tentunya. Pak Khairul, hari ini kita berbicara mengenai kreativitas. Dan mungkin di antara kita semua yang ada di sini, Pak Khairul yang paling kreatif ya Ustaz. Ya. Karena Pak Khairul tidak hanya bicara teori mengenai kreativitas, tetapi Pak Khairul kita datangkan ke sini karena Pak Khairul adalah salah seorang pelaku dari usaha kreatif. Dan harus kita apresiasi karena konon katanya sebagian besar dari kita lebih suka jadi pegawai daripada orang yang bergiat di industri kreatif seperti Pak Khairul dan Mas Haryamba, harusnya juga termasuk orang yang hidup di industri kreatif. Tapi sebelum kita memulai diskusi kita atau bincang-bincang kita pagi ini di Percik Perenungan, saya ingin tanya ke Pak Khairul, bagaimana Pak Khairul memulai aktivitas Pak Khairul yang saat ini bergerak di bidang industri pembuatan sandal? Dan konon katanya sandal ini luar biasa karena terbuat dari bahan-bahan yang didaur ulang begitu. Iya, serpihan lah kata Ustaz. Serpihan katanya Ustaz tadi, dan bahkan anti slip sekarang gitu ya. Iya. Coba Pak Khairul ceritakan, sebenarnya Pak Khairul usaha di bidang apa dan bagaimana kreativitas itu bisa muncul di tengah. Jadi gini, saya ini udah jatuh bangun usaha ya. 15 tahun toko sepatu di suatu pasar Kebayoran lama. Jadi timbullah kreativitas, terus didorong oleh istri yang sabar akan hidup ini. Jadi selama ini, selama 15 tahun, saya lihat sendal dari kulit sama sintetis. Jadi apa salahnya saya jalan-jalan tempat orang bikin tikar, ini warnanya bagus, apa salahnya dibikin sendal. Jadi warna-warni. Jadi itu yang saya ambil limbah kalau istilah pabriknya. Kalau pusat serpihan lagi itu yang saya manfaatin. Jadilah untuk kehidupan saya. Ya, Pak Hairul, kreativitas itu muncul sesaat waktu Pak Hairul melihat atau sebenarnya Pak Hairul tipe saya pernah baca Pak Hairul katanya kreativitas itu tidak lepas juga dari bakat. Apakah sebenarnya Pak Hairul sebenarnya punya bakat seperti itu atau sebelumnya tadi Pak Hairul cerita saya sudah jatuh bangun. Berarti kan intinya kreativitas itu tidak hanya pada hari itu, tapi sebelumnya Pak Hairul sudah melakukan. Saya sebenarnya lulusan STM Pekanbaru Riau ya. Jadi dari kecil saya sudah suka bongkar-bongkar apa segala macam, sibuk kreativitas. Ya saya suka bikin mobil-mobil, sendal apa jadinya. Ditambah ilmu istri saya pernah kerja bikin sendal di kampungnya Sumatera Barat. Jadi saya paduin. Saya manfaatin tetangga itu untuk. Boleh saya lihat? Kita lihat. Boleh. Sendal ini, buatan Bang Hairul. Kita mau buka lapangan kerja 1-2 orang sampai 5 orang gitu. Ini di Kepang. Ya, dan lalu. Sekarang Pak Hairul sudah bisa mempekerjakan 2-5 orang. Iya. Dengan sendal yang berasal kreativitas. Dari kreativitas dan bahan daur ulang. Daur ulang. Sudah berapa lama Pak Hairul berusaha? Mulai ini 2006 saya bergerak di bidang ini. 2006 sampai 2009 ya. Alhamdulillah bertahan bahkan tambah maju gitu. Ya. Baik, Pak Hairul, saya akan kembali ke Pak Hairul dengan sendalnya yang katanya anti slip. Mudah-mudahan kita bisa coba nanti ya Ustaz ya. Tapi sebelum kita bicara sendal lebih jauh, saya ingin ke Ustaz. Ustaz, seberapa penting sebenarnya kreativitas itu harus kita miliki dan sebenarnya apa definisi dari kreativitas itu? Ya. Sekali lagi, ketika kita memulai sesuatu tidak lepas daripada kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala serta doa, semoga kalimat yang keluar mungkin sedikit tidak banyak tapi berjuta makna ya. Jangan banyak kata tapi tidak ada bermakna gitu ya, mudah-mudahan wabil khusus makna buat kita maupun buat segenap pemirsa dimanapun berada ya. Mudah-mudahan kita sehat, pemirsa juga pada sehat. Amin. Dengan ilmu yang sekarang tiba tambah sehat lagi. Amin. Wabil khusus termotivasi untuk kita kreatif ya dalam meniti kehidupan di muka bumi ini. Khusus kreativitas yang kita maksudkan adalah kreativitas yang punya nilai manfaat, makna kebaikan fit dunia wal akhirah. Ya. Dunia bahagia seperti Pak Khairul, bayangkan punya sendal. Tadi bilang jatuh bangun kan? Ya. Jatuh bangun aku. Jadi teringat saya itu lagu itu. Ya memang ya Ustaz enggak boleh nyanyi ya gitu kan gitu. Ustaz juga pada ya gitu. Ya. Jadi ketika berbicara tentang hidup adalah kreativitas, sebetulnya di kata-kata hidup itu sendiri sudah bermakna kreativitas. Ya, kenapa? Baik. Kalau kita tanya, apa itu arti hidup? Hidup itu kan tidak mati. Kalau tidak mati itu dia akan berkembang. Orang yang hidup pasti berkembang. Binatang yang hidup pasti berkembang. Sesuatu perusahaan hidup pasti berkembang. Berkembangnya ke arah maju. Allah sudah menciptakan manusia. Diawali dari nutfah, alaqah, mudghah. Diawali dari sperma, ovum, disatukan. Di situ berkembang dia. Itu sudah kreatif. Berkembang. Setelah berkembang jadi apa? Dari darah. Dari darah apa? Segumpal daging. Daging ada tulang. Tulang berbentuklah. Ahsanul khaliqin. Allah yang maha sempurna menciptakan sesuatu. Lahir ke muka bumi. Gambaran manusia harus kreatif itu pasti oa-oa sebetulnya Pak oa-oa ya oa-oa gitu gitu ya. Ya enggak ada bayi begitu lahir ke muka bumi senyum doang. Enggak ada. Semua yang lahir ke muka bumi mesti nangis. Itu tanda kehidupan. Enggak nangis tepok gitu biasanya bayi. Ini untuk kreatif. Dari mulai bayi berkembang dia ke kanak-kanak, kanak-kanak remaja terus menjadi orang dewasa. Artinya ini berkembang secara dinamis. Nah ini mungkin sifatnya alami dan sunatullah. Sepanjang memang dia ditakdirkan hidup normal begitu. Nah ini sudah, sebetulnya kehidupan itu sudah mengarah kepada bahasa kreatif. Dinamis itu sebetulnya kreatif itu sebetulnya ya. Hanya bahasa ini bahasa yang kita tidak bisa berbuat banyak. Karena memang dinamis di sini adalah berkembang seiring dengan perkembangan zaman. Namun ketika masuk ke dalam bahasa kreatif, tadi dikatakan apa itu kreatif? Sesuatu yang dicari walaupun tadinya kita tidak tahu dan tidak bisa, kita temukan di dalamnya ada nilai manfaat, terus kita tekuni, jadilah sesuatu yang punya nilai dan punya arti buat dimanfaatkan buat diri, keluarga, dan segenap masyarakat bangsa atau alam semesta ini. Itu kreatif sebetulnya. Ustaz, ya. Kalau kita melihat ke belakang gitu ya, ya, peradaban Islam misalnya, ya, dibangun dengan luar biasa gitu ya, bahkan banyak sekali penemuan-penemuan, kreativitas-kreativitas yang luar biasa tercipta, mulai dari strategi perang hingga rumus, ya, matematika, betul, kedokteran, dan yang lain-lain, ya, ya, ya. Ini kan sebenarnya bentuk kreativitas dengan spektrum yang begitu luas ya Ustaz ya, ya. Tetapi ini coba saya benturkan dengan realitas bahwa sebenarnya katanya kreativitas itu bisa muncul karena kemerdekaan berpikir gitu ya. Tetapi harusnya kan ini diselimuti dengan positif tadi yang Ustaz bilang. Bagaimana sebenarnya batasan-batasan kreativitas itu? Ya, bicara kreativitas dengan batasan tentunya semuanya. Yang pertama, kreativitas itu muncul tentunya dari suka senang terhadap sesuatu, ya, terkait dengan hal yang positif ini. Semua kreativitas sebetulnya ke arah positif. Cuman ketika ada kuncinya, ada kunci, ada jalan. Nah, ini kadang-kadang diadop oleh mereka-mereka yang negatif. Oh, itu bagus ke sana, diadop, diambil menjadi jadi kunci orang-orang yang negatif mendulang keberhasilan dari kenegatifannya. Nah, jadi kembali, kalau kreatif itu harus muncul dari suka dan senang. Saya yakin Pak Herul dari awalnya suka dan senang, bukan dari jatuh bangunnya gitu. Jatuh bangunnya itu sebetulnya itulah yang memacu diri sehingga mau melihat. Kan awalnya sudah tahu sendal ya Bapak tadi bilangnya, sudah tahu, sudah bekerja di sendal. Akhirnya saya punya nih dari sendal ini rasanya bisa berkembang, timbul ide. Nah itu. Kemudian yang keduanya, mau. Kreatif itu harus kita kerja keras. Ya, nanti kalau dalam bahasa agama mungkin beginilah, ada ikhtiar dan tawakal. Orang mengartikan ikhtiar sudah sama, sepaham. Artinya berusaha, berbuat sesuatu. Apa yang diusahakan tergantung apa yang ingin didalaminya. Ya, keberhasilan itu kan ada titiknya. Nah, apa yang didalami diharapkan berhasil, ujungnya dia bisa peroleh. Tapi ketika bicara tawakal, ini yang kadang-kadang berbeda persepsi. Segenap para pemirsa dimanapun berada, kita juga di studio ini harus hati-hati dengan bahasa tawakal. Kita pikir tawakal sudah ikhtiar, sudah duduk aja kita tunggu. Itu tidak, namanya menyerah, bukan tawakal ya. Bukan tawakal, tidak. Tawakal yang pas itu adalah ketika kita berupaya, kita menyerahkan, bersandar kepada Tuhan, makna beribadah, karena rizki semua Tuhan yang punya. Kita hanya diberikan, maaf sedikit mungkin kita agak sedikit diluaskan, rizki itu kan ada dua hakikat pemberian. Yang pertama, rizki yang monopoli hak prerogatif Allah memberikan kepada hambanya. Contoh, seorang bekerja, seorang tesmu, PNS, mau TNI, maupun usaha seperti Bapak Pak Herul ini, itu rizki hak Allah ngasihnya. Mau berapa banyak, jumlahnya, kapan waktunya, itu hak Allah. Nah, rizki yang kedua Allah berikan, nih selanjutnya engkau yang atur, apa? Rizki rumah tangga. Jadi kalau ada orang yang rumah tangganya kurang baik, kurang benar, kita mah ini udah takdir, nasib dari Allah. Bukan, sebetulnya diserahkan kepada diri kita itu. Maaf, ini kita agak meluas ke sana. Sedikit, hanya sedikit saja. Baik, kembali, jadi kalau berbicara kepada bahasa tawakal terkait dengan kreatif tadi, apa yang kita sudah upayakan ini jangan lepas bersandar kepada Allah. Yang keduanya, kita mencari ilmu apa yang kira-kira mengarahkan itu bisa sampai kepada tujuan kita. Jadi kreativitas kita tuh ada hasilnya. Buat apa kita kreatif tapi tidak ada hasilnya? Kerjanya banyak, sibuk gitu bahasanya, tapi tidak menghasilkan sesuatu. Nah, ini yang repot, itu bukan kreatif kayak gitu, kegagalan dalam kehidupan gitu. Mungkin itu. Jadi kalau belum berhasil padahal merasa dirinya sudah kreatif, belum selesai, belum sampai di situ kreativitas. Saya tanya Pak Hairul. Pak Hairul, waktu Pak Hairul berusaha, pasti bukan pasti lah, tetapi saya yakin sekali itu tidak instan, karena untuk sampai di posisi sekarang, tadi Pak Hairul bilang jatuh bangun. Berapa lama kalau saya boleh tahu Pak Hairul jatuh bangun untuk menggapai kreativitas yang sampai seperti ini? Wah, itu mulai saya disendal ini, ujungnya saja sudah wah, berarti lama. Gimana? 6 bulan. Iya. Selain diri saya juga hampir nggak percaya apa bisa makan anak saya pakai sendal ini. Makan pakai sendal, maksudnya usaha sendal ini. Ada juga orang bilang ini paling bertahan 3 bulan. Katanya udah 3 tahun lebih sekarang. dengan saya ya kata tambah dan ikhtiar kata Bapak Ustadz ini kerja keras. Jadi setelah 6 bulan saya lalui, pemasaran mulai deh. Tapi Pak Khairul yakin waktu itu bahwa kreativitas ini layak untuk dijual dan suatu saat mudah-mudahan bisa menghasilkan untuk keluarga gitu, sempat punya keyakinan seperti itu ya Pak Khairul? Iya, selama orang pakai sendal ini produk saya ini masih dibutuhin. Wah ini yang menarik ini, ini membuat saya semangat pagi-pagi ya Ustadz ya. Baik Pak Khairul, Ustadz saya harus jeda sesaat, namun sebelum jeda saya ingin umumkan Anda dapat bergabung bersama kami di nomor telepon 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi Anda dapat bergabung bersama kami, berbagi kreativitas Anda di 5743476 dan 0215743478. Kami akan segera kembali dalam Persik Perenungan. Perenungan dan tema hari ini adalah mengenai hidup adalah kreativitas. Dan seperti yang sudah saya sampaikan, bersama kami ada dua orang narasumber, yaitu Pak Khairul dan Pak Ustadz Kemal Syah. Ustadz, saya ingin lebih jauh mengenai kreativitas. Kan kita ketahui bersama bahwa 2009 adalah tahun Indonesia kreatif yang dicanangkan pada 2008 gitu ya. Jadi Indonesia sebagai bangsa sudah memproklamirkan dan ingin berangkat menjadi bangsa yang kreatif. Karena tadi di awal juga Mas Haryamba sudah bilang sebenarnya kan bangsa ini luar biasa besar, potensinya luar biasa. Kalau ditambah dengan kreativitas harusnya manfaat yang bisa diberikan kepada masyarakat Indonesia secara khusus dan masyarakat dunia secara umum harusnya kan luar biasa Ustaz. Tadi Ustaz sempat cerita bahwa kalau kita ingin kreatif, modalnya pertama mau dan suka gitu ya Ustaz ya. Kalau kita sudah mau, sudah suka, kemudian bagaimana sih kita menjaga agar sebenarnya kreativitas ini tetap giat gitu ya, tetap tidak stagnan. Karena kan ada orang yang baru mencapai sedikit kesuksesan, sudah akhirnya kualitasnya menurun, harganya jadi mahal, tidak kompetitif. Bagaimana sebenarnya kita memandang puncak kreativitas itu tadi sebenarnya? Mas, termasuk Pak Herul dan segenap para pemirsa dimanapun berada, berbicara tentang kreativitas, kita kadang-kala punya tujuan-tujuan antara saja. Tujuan antara itu bicara tentang tujuan hanya di muka bumi dan itu juga tidak sampai topnya gitu. Sementara kita hidup itu kan pasti akan ada satu alam nanti. Makanya ini salah satu firman Allah Subhanahu wa taala bagi segenap yang non muslim tentunya menyesuaikan kepada agamanya gitu. Wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ada dua tuh kalimat yang hebat di sana. Yang pertama, kejar akhiratmu tapi jangan lupakan duniamu. Artinya ada sesuatu yang terkait dengan ada kehidupan setelah kehidupan ini. Artinya nanti. Nah, sekarang kita dapatkan, taruhlah seperti Pak Khairul bilang tadi, apakah kira-kira saya bisa gak menghidupi anak istri dengan sendal ini? Ternyata sudah 3 tahun berlalu, artinya survive saya bisa dan saya yakin bisa maju. Nah itu untuk dunia. Dunia juga baru sedikit, itu antara saja. Kenapa? Kira-kira saya bisa gak memberikan manfaat buat orang lain? Nah itu harus saya tambahkan lagi, khairun nas anfa'uhum linnas. Oh yang paling baik tuh di antara manusia adalah mereka yang bisa memberikan manfaat buat orang lainnya. Sekarang aku bisa hidupi keluarga, aku bisa cukupi, aku berikan sandang, pangan, papan buat keluarga. Kira-kira aku bisa gak untuk anak yatim piatu? Ingat yatim piatu itu kan ditanggung oleh negara, cuma negara penuh dengan keterbatasan. Itu berbicaranya, oh yuk negara di sini adalah kita, orang per orang yang memiliki tanah air dan bangsa tercinta ini, yang kita merasa kita bisa hidup ya maksud bisa hidup itu enak, bahagia, tenang dan tenteram di negara yang merdeka seperti ini. Ah, saya harus beramal soleh, saya harus punya nilai manfaat buat mereka. Yatim piatu bisa, ternyata ada tetangga sebelah kiri dan kanan yang masih ekonominya susah, lemah. Ah, bismillah kita membantu. Dua hal, antara ini sudah pada level kedua, yang ketiga itu sudah punya nilai ukhrawi, tinggal kasih niat, niat semua karena Allah. Allah kan bagus. Jadi memang sebenarnya sudah motivasi, visinya sudah jelas ya, yang manusia atau umat yang paling bermanfaat adalah yang bermanfaat untuk orang sekitarnya. Dan saya harus terima telepon dulu Pak Khairul sama Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Anto di Ciputat. Pak Anto di Ciputat, silahkan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sebenarnya kita memang harusnya memang kreatif gitu Pak Ustaz ya. Betul. Artinya Allah sudah bekalkan dengan akal gitu, manusia kan sebagai khalifah gitu ya. Tapi juga sebagai hamba gitu. Bagaimana menggabungkan keduanya ini Pak Ustaz? Tugas manusia kan sebagai khalifah dan sebagai hamba. Kalau sebagai khalifah saja nanti kreatif malah jadi sombong gitu kan Pak Ustaz ya. Kalau hamba saja jadi jumud gitu. Ini bagaimana menggabungkan keduanya gitu Pak, sebagai khalifah dan sebagai hamba gitu. Itu saja Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Anto di Ciputat, terima kasih untuk kebersamaannya. Dan selanjutnya, assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak. Dengan Bapak siapa, di mana Pak? Dengan Bapak Hafidi, Tanggul Bojonegoro Serang. Hafidi ya Pak ya? Iya. Hafidi. Silakan Pak Hafidi. Selamat pagi dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kehidupan yang kreatif. Nah ini, kehidupan kreatif ini memang diperintah oleh Allah untuk berlomba untuk mengejar kehidupan supaya kehidupan ini menjadi baik. Tapi Pak, bagaimana kalau kehidupan itu misalnya seorang sudah kemana apa sudah berusaha gitu sepenuhnya, tapi ternyata memang dari kekreatifannya itu tidak menghasilkan apa-apa, berarti di situ memang ada suatu pembatas. Jadi manusia itu enggak perlu gitu hanya menghitung kehidupan ini harus sekian. Nah kita itu ternyata ada orang yang betul-betul berusaha tapi tetap dia tidak berhasil. Nah ini bagaimana Pak, apakah nama takdir itu sudah takdir gitu itu apa, bagaimana usaha seorang itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di belakang Pak Tidi saya akan terima lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dengan Bapak siapa, di mana Pak? Saya Amar Pak di Kebun Jeruk. Pak Amar di Kebun Jeruk, silahkan Pak. Assalamualaikum Pak Kemal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Al-Quran kan disebutkan wa may tawakkalah fahuwa hasbuh. Apabila kita bertawakal kepada Allah, maka akan disempurnakan Allah kebutuhan kita. Dalam hal ini memang kita sebelum bertawakal kan mesti berusaha dulu. Tapi dikaitkan dengan zamannya sekarang, kreatif itu malah ngambil hak orang kreatifnya, sehingga dibuatkan satu institusi yang namanya KPK. Sehingga sekarang itu menjadi jargon orang, keuangan yang maha kuasa, bukan ketuhanan maha kuasa lagi. Itu gimana memberikan wawasan kepada umat sekarang ini bahwa ketuhanan itu Allah itu yang maha kuasa gitu, sehingga tidak mau kita nyeleweng ngambil hak-hak orang itu. Jadi jangan merupakan kreativitas untuk ngambil hak-hak orang. Demikian, gimana itu Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tampaknya tiga penelpon dulu. Ada Pak Anto di Ciputat, ada ya. Pak Hati di Serang, dan Pak Amar terakhir di Kebon Jeruk. Ustaz ya. Mungkin mau merangkum jawaban ya. Dari tiga ilmu itu, tiga ilmu bukan sebuah pertanyaan ke kita, itu ya. Ilmu buat kita sekalian, para pemirsa termasuk kami sekalian. Terutama Pak Anto tadi ya berbicara ya. Kita bukan sekedar makhluk yang menata bumi menjadi khalifah. Wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. khalifah di sini Nabi Adam dan segenap anak cucunya termasuk kita sekalian untuk menata alam semesta ini ya. Wabil khusus masyarakat Indonesia, bukan lautan hanya kolam susu. Ya. Maaf nih Pak Haryamba ya. Kalau ya, kita bukan kontes nih, bukan kontes. Gail dan jala cukup menghidupimu ya. Gitu ya. Ya. Artinya laut begitu indah, cukup kail, jala, lempar, kita sudah kaya raya. Cuman apakah sesederhana itu? Iya. Tentunya kita harus lebih kreatif, tingkatkan dari kail dan jala yang hanya dilempar gitu menjadi perahu-perahu yang besar di mana kita bisa mengambil. Kalau bisa itu dari perahu jala itu ikan sudah pada masuk, di atas sudah jadi kaleng-kaleng ikan yang sudah dikemas, itu maksudnya ya gitu ya. Itu kan jauh lebih besar untuk kesejahteraan bangsa dan negara dan memanfaatkan lautan ya. Demikian juga tanaman dan lain sebagainya. Balik lagi, bukan hanya sekedar itu, betul, bukan sekedar kita memimpin dunia ini, ternyata ada wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak semata-mata kita Allah menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Bagaimana untuk dua-duanya ini ya, kita bicara sedikit terkait dengan bahasa ibadah yang terkait dengan sebagai khalifah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah? Kenapa Allah tekankan kita harus beribadah kepadanya? Ya, aku ciptakan manusia itu untuk beribadah. Alasannya yang pertama karena kita dihidupkan itu. Karena hidup kita harus beribadah. Orang meninggal nggak ada perintah untuk sholat. Yang ada sholatkan orang yang meninggal mah gitu kan gitu. Ya nggak ada perintah untuk zakat, infak, sodako, haji, tidak ada. Yang keduanya, dia telah diberikan akal pikiran. Maka akalan pikiran ini itu yang membuat dia berarti. Nah untuk berartinya diri seseorang ini harus kreatif akal pikiran itulah kalau kita sambungkan. Jadi yang ketiga aja kita telah banyak diberi nikmat oleh Allah. Kenapa kita harus beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala? Betapa, apa sih yang tidak ada kenikmatan yang Allah berikan kepada kita? Hanya kita mengingkarinya saja. Allah perintahkan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi lasyadid. Bersyukur aku tambah, kufur azab aku berikan. Nah syukur sekarang kita punya tenaga, syukur kita diberikan akal pikiran. Ini kepada pertanyaan kedua ya, ketiga, syukur kreatif akal pikiran. Kalau belum berhasil berarti harus bersyukur. Nah, juga justru ya, salah satu kebersyukuran kita itu bukan sekedar dapat sesuatu ya. Ketika kita belum dapatkan juga harus bersyukur. Pertanda, oh mungkin Allah mengingatkan kita selama ini mungkin kurang ibadahnya. Ah, ibadah. Kalau berhasil bisa jadi lupa ibadah gitu. Bagaimana sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang rajin tadinya sholatnya, selesai sholat dia lari pulang ke rumah. Rasul lihat kok gelagat ini lain, ditanya, kenapa engkau seperti itu? Harusnya wirid dan zikir. Ya Rasul, sarungku cuma satu, aku pakai pulang cepat ke rumah untuk istriku sholat, katanya seperti itu. Lantas, ya doakan agar aku punya harta sehingga aku tidak seperti ini. Doakan oleh Rasul. Ternyata berkembang usahanya, maju. Awalnya masih sholat berjamaah. Lama-lama ketika hartanya banyak, cuman Jumatan doang. Setelah itu juga Jumatan lupa. Satu ketika ditagihlah untuk bayar zakat, ngasih awalnya, lama-lama enggak, kan durhaka. Ya Allah, ternyata sekarang belum juga saya dapatkan apa yang saya kejar terkait dengan usaha. Oh mungkin itu Allah Maha mengetahui yang pertama, yang tapi tidak lantas kita menyerah, tidak, lanjutkan ya. Mungkin yang ini tidak cocok. Kenapa? Karena memang tidak menjadikan jiwa kesenangan yang disukai. Maka coba manuver kepada sesuatu, tapi tidak lantas beralih-alih ini belum, terus akhirnya nanti bahasanya tuh kalau dalam bahasa Bandung, bahasa Prancis, bahasa Garut, bahasa Tasik, tejucung. Artinya apa tuh bahasa Prancis? Ya artinya nggak ada ujungnya gitu, nggak sampai kepada keberhasilan itu ya. Baik, nah ini lain sekatum nggak jadi ngatum oleh kafatum. Dan selanjutnya, kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan? Karena satu ketika kita akan meninggal dunia. Artinya, ketika kita hidup harus meninggalkan sesuatu. Macan mati meninggalkan belang, gajah mati meninggalkan gading, manusia mati ninggalin apa? Amal kebaikan. Bukan hutang bangunan. Ya bukan hutang. Ya, jadi kembali pertanyaan itu, ya betul, betul, betul. Namun kita harus pertanyakan juga kenapa kita harus beribadah? Oh, pasalnya yang tadi kita sudah sebutkan ya, gitu. Nah, dari pasal yang sudah kita sebutkan itu ternyata semua bernilai kreatif. Semua harus disyukuri. Nilai syukurnya apa? Kecerdasan yang ada untuk dirinya bisa membangun dirinya dan membangun masyarakat serta bangsanya gitu ya. Nah baik, sekarang saya sudah cerdas, kemauan ada, saya berikhtiar, ternyata tak kunjung saya dapatkan. Ini bagaimana ini katanya gitu ya. Nah sebetulnya jawabannya ke yang ketiga tadi ya. Ada ya, bertawakal kepada Allah. Tapi tawakalnya bukan hanya sekedar diam, ikuti ikhtiar, tambah ilmu. Kenapa tidak berhasil? Ada satu indikator yang tidak, ilmunya kurang lengkap. Satu, itu yang harus diperhatikan. Ilmunya kurang lengkap, seperti Pak Hairul. Beliau kenapa masuk ke sendal? Karena sudah tahu ilmunya. Ketika dia dapatkan serpihan atau sampah-sampah yang siap didaur ulang, oh saya tahu bikin sendal ini, sempurna ilmu Bapak itu. Artinya dalam kesendalan, maka jadilah. Kreatif itu lebih muncul, inovasinya terus berjalan, hebat, keberhasilan ada. Ada orang yang bukan pada ilmunya, ikut-ikutan, maaf ini sebagai koreksi mungkin buat kita. Kadang-kadang ikut-ikutan, oh itu jualan itu bagus, ah bisa, hanya modal lupa. Dia punya rasa ketika meramu bumbu, kalah kita dengan dia. Oh kenapa kok dia berhasil itu? Ketika berbicara daur ulang kan ada tuh daur ulang, wah bisa saya ikut-ikutan. Tidak, dia punya jaringan, networknya bagus. Kita tidak punya network. Jadi ilmu itulah, sehingga tadi ada di awal kita bicara tawakal itu bukan sekedar menyandarkan diri pada Allah. Contoh, kita hanya tahajud, duha, tidak. Ilmunya tidak diambil, ilmu terkait dengan ikhtiar itu nanti putus, justru nanti kita berbalik menyalahkan Allah. Gimana kita sudah ibadah tapi ilmu itu tidak ada. Antum a'lamu bi umuri dunya, kamu lebih tahu kaitan dengan dunia, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mungkin yang ketiga kita bicara tadi, bagaimana ini memberikan kesadaran, kenapa sekarang yang maha kuasa itu kok uang gitu katanya. Ya, uang itu sebetulnya tidak maha kuasa, tapi salah satu indikator kekuasaan, ya gitu ya. Ya, nah untuk menyadarkan mereka-mereka yang dia harus ikhtiar, dia harus tawakal, tapi dia kadangkala mengambil hak orang lain, gasab dengan hak orang lain, jelas itu adalah perbuatan salah, perbuatan dosa. Justru yang benar itu ketika kita mendapatkan hak kita dengan cara yang baik, di situ ada hak orang yang harus kita bagikan. Jangan kebalik, jangan kebalik. Ya. Wah, yang di sana harus kita ambil, kita rebut ya gitu. Makanya tidak aneh jika memang muncul di negara tercinta ini, karena ada yang seperti itu, kita tidak menunjuk siapa, maka muncullah KPK yang tadi disebutkan. Ya jelas perangkat hukum itu ada untuk apa? Untuk meluruskan kembali terkait dengan penyelewengan-penyelewengan dari kreativitas orang ya, gitu ya. Betul. Ya. Ya. Alhamdulillah, tiga ilmu tadi luar biasa. Betul. Luar biasa. Ya. Saya ingin elaborasi sedikit dengan Pak Hairul. Ya. Pak Hairul, tadi Ustaz sudah memberikan pencerahan ke kita bahwa bagaimanapun kita kreatif, kita harus mencari ilmu. Dan kalau kita mau terjun ke sebuah bidang usaha, sebuah kreativitas, itu juga butuh ilmu. Pak Hairul, sekarang sudah berjalan 3 tahun kurang lebih. Apakah masih ada proses belajar untuk Pak Hairul sendiri? Atau sebaliknya juga Pak Hairul mengajarkan terus inovasi baru kepada pegawai-pegawai yang ada di rumah? Untuk inovasi baru ada mungkin produk baru ya, mungkin tentang sendal, semacam tikar kreatif juga. Tapi yang kita kejar dengan ilmu ini bangsa pasarnya. Okay. Jadi dengan saya 15 tahun itu, jadi cara-caranya udah tahu saya, sistem beli putus, jangan sampai ngutang orang itu kan. Jadi ini dibantu oleh media cetak sama elektronik. Bukan ikhtiar sama tabah tawakal aja kita. Jadi saya awalnya itu 2 tahun yang lalu saya masukin ke internet. Maka diketahui. Jadi sudah menggunakan internet untuk berjualan. Luar biasa. Satu saat. Jadi selain itu saya dibantu oleh orang bazar yang mainnya luar Jakarta. Jadi barang ini sudah saya kirim hampir seluruh Indonesia. Ini benar-benar Ustaz. Ini salah satu yang Ustaz sampaikan tadi ternyata diterapkan oleh Pak Hairul. Kita punya kreativitas di produk suatu barang, tapi nggak ada ilmu cara penjualannya, kita juga mentok di situ. Betul. Dan kalau kita tidak. Ustaz tadi bahasa Jawa Baratnya terujung. Iya. Dan terbukti kalau kita mencari ilmu terus ada jalan baru untuk ditelusuri ya Pak Hairul. Baik, Ustaz dan Pak Hairul, kita akan jeda sejenak untuk mendengarkan Mas Haryamba untuk lagu kedua, kalau tidak salah Masa Muda oleh Gus Plus. Oke, kita dengarkan bersama Mas Hary, silakan. Masa muda, masamu pertumbuhan. Tapi jangan sampai salah jalan. ingatlah selalu nasihat orang tuamu. Jangan kau abaikan begitu. Waktu kan berlalu, masa depan menantimu. Oh, masa muda jangan kau sia-siakan. Oh, masa muda jangan kau sia-siakan. Masa muda, masamu pertumbuhan. Tapi jangan sampai salah jalan. Ingatlah selalu nasihat orang tuamu. Jangan kau abaikan begitu. Karena berlalu masa depan menantimu. Oh, masa muda, masa pertumbuhan. Oh, masa muda, jangan kau sia-siakan. Alhamdulillah, terima kasih saudara bagi Anda yang masih bersama kami di Percik Perenungan. Dan tema kita hari ini mengenai hidup adalah kreativitas. Dan tidak lupa saya kembali ingatkan untuk Anda yang ingin berkreativitas bersama kami pagi ini, Anda bisa terhubung bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Sekali lagi, bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami dan bincang-bincang mengenai kreativitas, Anda bisa terhubung bersama kami di 5743476 dan 0215743478. Baik Ustadz, kemudian Pak Hairul. Sayang sekali sudah ada penelpon. Saya harus jawab dulu ya Ustaz ya. Saya mau izin. Ya, assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Dengan bapak siapa di mana Pak? Bapak Dani. Bapak Dani. Di mana Pak Dani? Bekasi. Ya, Pak Dani di Bekasi, silakan. Ya. Ini Pak. Selamat pagi Pak. Pagi. Ini mau tanya Pak. Ya. Masalah saya waktu masih kerja di Pondok Ungu nih Pak, saya punya utang, cuma waktu itu aku belum sempat menyaur gitu, belum sempat ngasih utang itu, belum aku bayar gitu. Ya. Nah, sampai sekarang aku mau bayar itu orangnya nggak ketemu gitu Pak, sampai baik. Sekarang jadi putus hubungan gitu. Ya. Nah, bagaimana caranya supaya uang itu mau dibayarkan, cuma bagaimana orangnya? Bagaimana solusinya gitu Ustaz ya? Oke, Pak Dani, kami sudah tangkap informasi yang ingin Pak Dani sampaikan. Terima kasih atas kebersamaannya di Percik Perenungan pagi ini. Dan kita akan jawab lagi penelpon selanjutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa di mana Pak? Bapak Keling Cibinong. Ya, Pak Keling di Cibinong, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Ustaz, masalah manusia itu kan diwafatkan, setelah para malaikat mencari rezeki ke sana kemari tidak ketemu. Jadi pada prinsip saya, berarti semakin tua semakin berkurang rezeki kita. Apakah begitu Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Bapak yang di Cibinong. Ya, Ustaz, sebelum menjawab, saya sebenarnya ingin elaborasi dengan yang Mas Haryamba sampaikan, bahwa kalau bicara kreativitas juga katanya dekat sekali yang namanya anak muda gitu ya. Nah kalau bicara kreativitas anak muda katanya sekarang banyak berdekatan sekali dengan kreativitas karena di industri sekarang Ustaz, tim kreatifnya itu hampir kebanyakan anak muda termasuk di industri pertelevisian gitu ya. Banyak sekali program-program yang luar biasa itu lahir dari anak-anak muda. Mungkin bisa dielaborasi selain menjawab dua penanya tadi. Iya, iya betul. Dari pertanyaan serta barusan bagaimana kita kira-kira dielaborasi ya kaitan dengan muda dengan pertanyaan yang kedua tadi, kenapa kok makin tua kayaknya ini makin bilang ya makin gitu. Gitu Pak Do, ini para sesepuh nih katanya pada wah benar kalau gitu dapat. Baik, begini. Kecuali jadi menteri pada saat masa tuanya mungkin rezeki akan lebih banyak. Ya, ya. Mas Hari, maaf ini saya tidak bisa ngikutin lagu itu. Kalau tadi kolam susu saya bisa gitu, tapi kalau ini kayaknya enggak bisa gitu. Tapi yang jelas ada dua hal yang indah dari sana. Masa muda jangan disia-siakan. Iya. Tapi ingat, ketika kita muda, jangan lupakan nasihat orang tua. Tadi ada bahasa itu, betapa hebat sekali ya. Ya. Jadi begini, mungkin kita bicara tentang masa muda. Masa muda itu masa yang fresh pikirannya. Badan juga masih luar energi luar biasa. Beda dengan barusan pertanyaan kedua kan bicara kenapa makin tua kelihatannya mungkin makin berkurang. Ya. Kalau bicara itu harus jujur dan mau menerima dengan lapang dada, betul rezeki kita berkurang sebetulnya. Tapi ingat dari apa? Kesehatan tubuh, kemampuan tubuh. Tapi terkait dengan beberapa hal rezeki bisa jadi dia lebih bertambah. Ketika kecil dia tidak bisa apa-apa, makan juga susah, tapi ketika sudah sepuh ternyata makin melimpah. Apa? Jangan keliru. Itu hasil kreativitas waktu muda sebetulnya. Hanya memang Allah berikan, yang pertama kita bilang rezeki itu yang hak prerogatif Allah memberikannya. Bisa dikasihkan ketika muda itu, ketika sudah tua, atau menjelang dia ajal tiba meninggal dunia. Suka ada yang begitu, yang Allah kasihkan itu hak Allah ya. Sekali lagi, jadi ketika lagi muda, kreatif, ya dia bekerja, dia buka link, kemudian networknya bagus, terpencar, ada nanti dari hasil kreativitas dia membangun kerja bersama, lingkungan kerja yang bagus. Mungkin sekarang tidak, tapi nanti di saat-saat dia sudah sepuh, ada orang yang ingat. Ada waktu panennya. Ada waktu panennya gitu, ada seperti itu. Bisa jadi saat itu dapat, tapi tidak melepaskan. Itu juga kreativitas kita ketika kita masih muda. Oleh karena itu mungkin pesan ini, pesan di dalam kehidupan keluarga. Yang pertama buat bapak ibu yang punya anak-anak, didik anak-anak agar kreatif. Kreatif dalam beribadah, bukan sekedar yang wajib tapi yang sunnah juga gitu. Ajarkan dia sholat tahajud, sholat duha, ngaji Quran. Ajarkan dia berzikir sesaat setelah dia mengerjakan sholat begitu. Kemudian apa kreatif dikerja di rumah, apapun ajar mereka untuk mau mengerjakan sesuatu, ada kepedulian, karena kreatif tidak lepas daripada kepedulian. Iya. Agar apa, dari kecil mereka sudah kreatif, dari kecil dia sudah peduli arahnya ke kreatif nantinya gitu. Kemudian motivasi anak-anak kita di rumah itu bahwa sekolah itu menuntut ilmu, sekolah bukan untuk kerja. Sekolah itu untuk menuntut ilmu. Nanti setelah engkau punya ilmu, kemana arah ilmu kamu, itulah pekerjaan buatmu. Kerja bukan sekedar cari uang. Kerja adalah untuk memenuhi kebutuhan diri. Ya di situ kan ada aktualisasi diri nantinya, ada penghargaan banyak, bukan sekedar uangnya saja gitu ya. Makanya tadi ada pertanyaan katanya sekarang yang kuasa itu adalah uang. Iya, padahal kebahagiaan bukan mutlak kepada uang itu gitu ya. Jadi kembali, nah banyak orang sekarang karena salah orientasi akhirnya dia mengubah tujuan yang keliru juga. Ah, saya sekolah, nanti sudah sarjana, saya akan kerja. Jadi apa? Mulai pilihan. Pengen jadi tentara, pengen jadi pegawai negeri sipil, ini yang dikejar oleh dia. Betul, enggak salah. Jadi ustaz punya. Ada gitu. Jarang pengen jadi ustaz kan jarang gitu ya. Gitu. Jadi ya, seperti itu. Akhirnya ketika dia selesai sekolah, enggak keterima begitu tes di pegawai negeri ataupun di tentara, stang. Dirinya akhirnya tidak mau berbuat. Nah, itu ada sesuatu kelemahan dalam diri seseorang. Padahal ilmu yang dia miliki itu Allah sudah siapkan kemana arahmu. Di situ tidak cocok buatmu, cari. Nah ini kreativitas ini namanya. Cari lagi yang pas dengan hati kita dan kita menguasai ilmu itu. Seperti yang dicontohkan oleh Pak Khairul. Pak Heru aja tadi kan bilang nggak lepas-lepasnya ilmu terus dikejar. Ya, bahkan akan ikut seminar tadi, ya, sempat seminar. Bicara. Sendal sudah bisa bikin, dari apapun bisa nih dibuat sendal. Ya. Tapi ingat, pangsa pasar, karena pasti akan ada kejenuhan dengan ini. Harus kreatif, mengubah, artinya ilmu tadi. Dulu mungkin sekedar koran, radio. Sekarang ada internet, artinya ilmu terus berkembang ya Pak ya tadi ya. Makanya kepada segenap para pemuda nih kita bicara, nih mumpung masih muda, ya. Mumpung masih muda, mumpung apa itu mumpung gitu ya, mumpung ya gitu ya, masih muda. Coba jangan ada bahasa aduh patah semangat, tidak, tidak. Termasuk yang sepuh juga ah sudah tua mah ah tidak. Dari fisik ya betul berkurang rizkinya, tapi rizki dalam hal-hal yang lain tidak. Justru ketika seseorang itu sepuh sudah tua, disitulah kesempatan untuk mendulang rizki ukhrawi. Aduh kemarin ini memang kaitan dengan harta tidak seberapa. Sekarang aku lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Untuk apa? Harta nanti ketika berhadapan dengan mahkamah Allah, mudah-mudahan bukan neraka tapi surga yang dimaksud. Itu jauh lebih besar. Mungkin itu ya. Ustaz, mungkin tadi saya minta jawaban juga untuk Pak Dani tadi di Bekasi yang mungkin masih butuh jawaban mengenai apabila berhutang bagaimana caranya apabila orang yang... Jangan dikira, ini pertanyaan juga pertanyaan yang cukup kreatif, artinya apa? Pikir terus berjalan ya. Saya ngejar ke sana sini pengen bayar hutang, itu kreatif itu. Ini orang ini kreatif. Pak Dani kreatif, Pak Dani. Ini masuk dulu ke dalam forum kita juga ya. Ini dan bagus kekreatifan Bapak ini membuka wawasan buat banyak orang. Oh iya ya. Orang kadang-kadang menyepelekan hutang. Jangan berbicara kita masih dalam hutang yang masih biasa. Bertempur jihad fisabilillah itu punya hutang itu masih ngambang gitu. Belum diterima, sebelum dibayar itu hutangnya. Bayangkan, itu hutang jangan main-main ini. Wahai segenap yang punya hutang, hutang ke negara, gitu ya. Hutang kemana saja, bayar sekarang. Mumpung belum mati kita, gitu ya. Baiklah, ketika kita punya hutang, cari. Tidak ada orangnya, keluarganya. Keluarga yang tidak ada dan tidak memungkinkan, cari rekan kerabatnya, barangkali bisa tahu. Tidak ada juga, infak sedekahkan dana itu, utarakan kepada yang berhak menerimanya. Saya punya hutang kepada si Anu, namun saya sudah mencari semua lapisan keluarganya pun tidak ada. Bismillah, ini sedekahnya buat dia. Sebutkan, semoga Allah terima. Tapi nanti ketika ketemu dengannya, bayarkan hutangnya. Tapi kalau nggak ketemu, itulah menjadi jaminan. Bagaimana diterima atau tidak di sisi Allah Subhanahu Wa Taala itu bukan urusan Ustadz, itu urusan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Seperti jalan keluarnya itu. Begitu ya. Jalan keluarnya adalah seperti itu. Mudah-mudahan Pak Dani bisa mengambil hikmah dari yang Ustadz sampaikan tadi. Baik, kita akan terima lagi penelpon. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, baik. Tampaknya belum terhubung. Baik, kita kembali ke tampaknya masih ada. Saya coba lagi. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak, sebelum Bapak bicara dengan Ustaz, saya minta volume televisi di rumahnya dikecilkan karena ada feedback yang masuk ke studio kami. Ya. Baik, dengan Bapak siapa di mana, Pak? Pak Toto. Pak Toto ya. Ya, dari ya, silakan Pak Toto. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya mau bertanya masalah diri saya. Saya mengurus masjid kurang lebih 31 tahun sampai sekarang ya Pak Ustaz. Kebetulan saya orangnya kurang lah gitu ilmunya, tapi di daerah dibikin sesepuh. Ketika sholat berjamaah saya selalu jadi imam, dan ketika itu juga ada orang ketika saya jadi imam suka mundur dan sholat lagi belakang saya. Ketika ditanya apa kekurangan saya, tapi dia tidak bisa menjawab kekurangannya. Jadi saya tidak tahu bagaimana itu hukumnya Pak Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ya. Saya persilahkan Ustaz, tapi ini ciri-ciri tokoh rendah hati ya. Kurang berilmu dan yang lain-lain. Yang pertama jelas, ketika seseorang itu diangkat menjadi imam, bukan sekedar dirinya dan bukan karena ambisi dirinya, itu Allah. Segala sesuatu jalan keluarnya pasti Allah ya. Dan mengenai 31 tahun sudah memimpin di masjid, jadi pengurus masjid luar biasa, cukup lama juga. Jadi artinya Bapak usianya itu sudah sepuh ya. Kalau disebut sesepuh, pantas tahu sesepuh itu orang yang dituakan. Kalau dari Sumatera Barat kan gitu, orang yang dituakan sesepuh itu ya. Baiklah, terus ketika Bapak ini termasuk pertanyaan yang cukup kreatif gitu ya. Jadi mengejar bagaimana ini, saya ini dihantui dengan hal-hal seperti ini sebenarnya. sebetulnya perlu dipertanyakan ya, betul. Ini termasuk kreatif juga sebetulnya ya. Dan ingin kreatif terhadap jamaahnya gitu. Ya, bagaimana kreativitas yang ada, satu diantaranya agar berjamaah itu menyatu semua baik gitu. Jadi tidak ada gap di sana. Itu bagus itu. Itu artinya sebuah pemikiran yang kreatif ya, bagaimana untuk mendamaikan islah bainan nas itu bahasanya. Begini Pak. Ketika ada jamaah yang kurang begitu mempercayai kita, kita bertanya, ternyata dia tidak memberikan jawaban, itu hak yang bersangkutan. Yeah. Ada indikator-indikator di dalam diri kita yang mungkin kurang dalam pandangan dia. Cuman saya memberikan saran, sering-seringlah kita bersilaturahim dengannya. Ya, biasanya ketika seseorang itu terputus, kemudian silaturahim tidak kita kembangkan, terus kita tidak coba untuk mendekati, itu tambah jauh dengan kita, gitu ya. Ya, mungkin biasanya orang-orang itu yang mundur dari soft keberjamaahan itu, mereka punya prinsip, oh ini mungkin rukun sholatnya kurang, misal baca fatihahnya kurang, dan lain sebagainya. Bisa jadi karena itu, bisa juga karena apa? Ah, hati saya kurang cocok. Padahal benar semuanya, kurang cocok dengan dia. Karena ada mungkin akhlak, ada apa yang dirasa menurutnya kurang pas, mundur dia. Ada yang seperti itu juga. Sekali lagi, jangan berkecil hati. Itu bagian peringatan Allah kepada kita, bahwa tidak selamanya orang pro dengan kita, pasti ada yang kontra. Orang kontra kepada kita bukan untuk jadi lemah semangat kita, timbulkan motivasi untuk kita lebih lagi berbuat. Artinya, koreksi terhadap diri bukan menghinakan, mengucilkan orang yang membenci atau yang tidak sepemahaman dengan kita. Justru dijadikan angin yang meniup, menerpa layangan kita sehingga kita bisa membumbung tinggi, bukan karena kaitan dengan popularitas, tapi benarnya apa yang kita lakukan dari kesepuhan kita. Mungkin itu. Jadi ujian itu justru ya, jadi semangat untuk kita lebih kreatif. Betul. Untuk membina umat kalau tapi dalam pada diri kita. Jangan-jangan ya, orang yang disalahkan, tapi balik kepada diri kita. Diri kita ya, untuk lebih baik gitu. Kita satu, tidak salah. Ini ada orang nih, padahal saya tidak berbuat keburukan. Tapi orang kok banyak yang gibah, yang fitnah kepada kita. Kita berbuat baik saja orang gibah fitnah, apalagi benar-benar berbuat enggak benar. Kalau demikian terus tambah baik gitu. Ya. Ustaz, ya, saya tadi tertarik katanya Ustaz ingin cerita ke kita, Ustaz punya ilustrasi menarik mengenai salah satu kisah. Silakan. Baik. Mudah-mudahan ini di penghujung kita ya acara ini tentunya ada berbicara khairun nas anfa'uhum linnas, manusia itu harus bermanfaat untuk segenap orang lah, intinya seperti itu. Ya, dia yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa taala dan di sisi manusia. Ada satu ilustrasi begini. Ada, udah pernah dengar nih para pemirsa atau kita, antara cerita kucing sama ayam? Belum enggak ya? Belum. Ya. Kita lebih memilih kucing kan, senang di rumah ya. Ya, kucing juga bangga. Eh, ayam, kata yang ngomong. Kamu tahu enggak? Tuhan kita itu senang sama aku. Aku kotor dicucinya, tidurku di tempat tidurnya, makanku disiapkan, Tuhan makan aku pun makan, kata seperti itu. Tempatku licin, lantai yang bersih. Ya, Tuhanku tidak boleh melihat aku kotor, senantiasa bersih, buluku senantiasa disisirnya. Hebat, katanya. Apa jawaban daripada ayam? Ya benar, tempatmu indah dan bersih, di sisi Tuhanmu engkau berada, makanmu yang dimakan oleh Tuhanmu, tapi engkau tidak memberi manfaat apa-apa. Sedangkan aku, tempatku di pojok sana dekat comberan, kotor dan bau tempatku, tidak boleh aku jangankan masuk ke dalam kamar, mana ada yang masuk di kamar kan, nggak ada gitu. Di teras sekalipun aku diusir oleh Tuhanku. Gitu kan ya. Ya, akan tetapi aku melihat dari sisi manfaat yang ada. Pagi hari jam 3:30-4 aku berkongkorongok, apa kongkorongok? Kukuruyuk. Kukuruyuk. Kukuruyuk. Atau kongkorongok. Aku bangunkan mereka, sholat subuh belum tiba, mereka berdiri menegakkan sholat tahajud, lanjut ke sholat subuh. Bukan sekedar tuanku, tapi tetangga yang lain pun terbangun karena suaraku. Mana ada pagi-pagi nyeok nyeok kucing terus pada bangun, kan tidak. Itu bahasanya. Yang kedua, tubuhku. Ketika aku mati, maaf, buluku jadi kemoceng, jadi kok selena olahraga. Kepala dan kakiku jadi sayur sop. Ususku bisa disatenya. Badanku bisa digulai, bisa digoreng, bisa dipepes semua. Ya coba lihat di pinggir-pinggir jalan, bubur ayam, mie ayam, mie ceker, mie ceker, kayak gitu. Mana ada bubur kucing, nasi kucing, tidak ada yang seperti itu. Ya, betapa luar biasa nilai manfaat. Ya, apa yang dikeluarkan dariku jadi subur tanaman dan telurnya jadi kesehatan buat manusia. Maaf sedikit, berkaitan dengan manusia, kita harus punya nilai manfaat. Ya. Cuman manfaatnya kita harusnya tentunya positif seluruhnya. Manfaat kita itu dari hasil kreativitas. Kreativitas dia melepaskan ilmu, ikhtiar, dan tawakal. Mungkin itu ya. Gitu. Luar biasa. Ustaz, saya ingin ke Pak Khairul. Waktu kita sebenarnya terbatas, Pak Khairul. Hanya terakhir saya ingin Pak Khairul mungkin sampaikan kepada saudara-saudara kita yang saat ini mungkin masih resah, kok belum berhasil usahanya. Bagaimana caranya membangkitkan diri untuk kembali bisa kreatif di tengah mungkin lagi kesulitan misalnya? Wah, ini untuk kedepannya ya. Satu aja, jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya, untuk kedepannya mengenai usaha saya ini, saya pengen punya showroom, outlet lah istilahnya ya. Jadi bisa dikembangkan, baik model mau apa gitu ya. Ya emang kita perlu mitra untuk permodalan. Ya emang ujung-ujungnya UUD juga ya. Nah, mitra yang saya cari. Ya mudah-mudahan. Sekali lagi saya untuk anak muda, jangan cuma nongkrong yang mubazir. Apa salahnya kayak sekarang taruna, kita apa aja bisa jadi untuk bisa dijual. Kalau di kampung itu daun-daun apa namanya Ustaz? Bisa juga diketong jadi sendal. Baik. Banyak hal yang bisa dikerjakan, banyak hal yang bisa dilakukan. Mudah-mudahan kita tambah kreatif. Terima kasih Ustadz telah hadir. Terima kasih Pak Khairul. Mudah-mudahan ini menjadi hikmah untuk kita semua, menjadi lebih semangat, lebih kreatif, karena kebaikan akan senantiasa hadir di saat kita berusaha dan kreatif. Dan saudara, demikian tadi percik perenungan hari ini. Semoga bermanfaat untuk Anda. Semoga Anda juga tambah kreatif, karena tidak ada yang namanya krisis gitu ya. Karena orang sekarang katanya kita sedang krisis, tetapi saya yakin dengan kreativitas kita bisa keluar dari segala permasalahan, termasuk kesusahan atau krisis yang sedang kita alami. Terima kasih, sampai jumpa di percik perenungan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku mau mencari ini.